Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kemudahan dan kesempatan dan serta pertolongan untuk kita bisa melanjutkan taklim pengajian kita dari pembahasan kitab Akidah At-Tauhid. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahaya dosa syirik, di mana dosa syirik telah kita ketahui adalah sebesar-besarnya dosa besar. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita sekarang adalah anwa'u syirki, macam-macam kesyirikan. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan, asyirku nau'an, syirik itu ada dua macam. Syirik itu adalah dua macam. Na'ul awwar syirkun akbar yukhriju minal millah wa yukhallidu sahibahu finnar idha mata walam yatub minhu. Yang pertama adalah syirik besar. Syirik besar. Dan yang kedua adalah syirik kecil, syirik akbar dan syirik asghar. Adapun yang pertama adalah syirik besar, di mana syirik tersebut akan mengeluarkan pelakunya dari agama. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka apabila dia mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik besar tersebut. Sekali lagi, syirik besar itu adalah syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka kalau dia mati belum sempat bertobat dari kesyirikan tersebut. Berbeda dengan halnya syirik kecil, maka syirik kecil nanti tidak akan mengeluarkan pelakunya dari agama dan tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Perbedaan yang ketiga, kalau syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu tentang bahaya kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dalam surah Al-An'am, kalau sekiranya mereka melakukan kesyirikan, niscaya hapuslah dari mereka apa yang mereka dulu telah amalkan. Begitu juga ayat di dalam surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika La in asrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang yang sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan, niscaya hapuslah seluruh amalanmu dan engkau sungguh akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini syirik besar menyebabkan terhapusnya seluruh amalan. Adapun syirik kecil, maka dia sebatas menghapuskan amalan yang ada syirik kecil di saat itu. Tidak seluruh amalan, tetapi satu amalan yang saat itu ada syirik kecilnya. 6. Cuma kaum muslimin rahimani rahmakumullah, ini sisi perbedaan. Yang keempat, menurut satu pendapat, perbedaan yang keempat, kalau syirik besar, ketika pelakunya tidak bertobat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekal di neraka. Sedangkan syirik kecil, maka itu adalah sebagaimana dosa-dosa besar yang lain, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah ampuni, maka tidak akan disiksa dengan sebab dosa syirik kecil itu. Namun kalau Allah tidak ampuni, berarti akan diadab, namun tidak kekal di neraka. Ini satu pendapat. Namun pendapat yang lain menyatakan sama saja dalam hal tidak diampuni, sama tidak diampuni, sehingga syirik besar maupun syirik kecil haknya adalah mendapatkan azab di neraka. Yang membedakan adalah kalau syirik besar kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak kekal. Diazab di neraka adalah sesuai dengan tingkat dosa syirik kecil tersebut. Cuma kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sekarang kita akan lihat pengertiannya. Kalau tadi perbedaannya antara syirik besar dan syirik kecil, sekarang pengertiannya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Kata beliau, syirkul akbar, syirik besar itu adalah sarfu syai' min anwa'il ibadati li ghairillah, memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Memalingkan atau memberikan satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Beribadah kepada selain Allah, itu adalah syirik besar. Seperti contohnya, kata beliau, kadoa ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Misalnya berdoa meminta kepada orang yang sudah dikubur. Berdoa meminta kepada kekuatan-kekuatan yang diyakini selain Allah yang menguasai tempat tertentu, entah itu laut, entah itu gunung, entah itu hutan misalnya. Maka ini berarti berdoa kepada selain Allah, ini adalah syirik besar. Karena doa itu adalah termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Kalau ibadah itu diberikan kepada selain Allah, bat itu syirik akbar. Contoh yang lain kata beliau, at-taqarrub bid-dabaih wan-nudur li ghairillah minal kuburi wal jinni wasyayatin. Bertakarrub dengan menyembelih hewan, bernadar kepada selain Allah. Menyembelih hewan atau bernadar kepada selain Allah, berupa baik itu kuburan, baik itu jin atau syaitan. Dia menyembelih untuk jin misalnya, bernadar, tapi nadarnya adalah untuk orang yang telah meninggal. Maka yang demikian termasuk syirik akbar. Kenapa? Karena menyembelih itu adalah termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkorban dengan menyembelih hewan diperuntukkan kepada jin atau diyakini ada roh-roh yang menguasai tempat tertentu, menguasai laut, menguasai gunung, diberikan sembelihan, diberikan kurban berupa sembelihan kepada mereka, diyakini yang demikian bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka yang demikian termasuk syirik besar. Karena adalah memberikan bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain kata beliau, wal khaufi minal mauta. Takut dari orang yang sudah meninggal. Nah, takut kepada orang yang sudah meninggal. Ini nanti ada pembahasan jemaah kaum muslimin, ada takut tabii. Takut biasa sebagai tabiatnya manusia. Misalnya kita takut megang ular, takut pada singa, macan, ya kan? Maka ini namanya takut biasa tabiat. Takut megang api. Nah, maka ini biasa. Ya. Tapi takut kepada orang yang telah meninggal misalnya, maka ini tidak boleh. Namanya orang yang sudah meninggal itu tidak ada sedikit pun punya pengaruh kepada orang yang masih hidup. Karena dia sudah berbeda alamnya. Tidak ada istilah kemudian dia bisa hidup lagi. Rohnya bisa mengganggu orang. Kalau ada yang demikian, maka ini keyakinan yang salah. Nyatanya ada orang bilang, ada orang ditemui, ya, rohnya gentayangan, ada yang ketemu, melihat, maka itu adalah syaitan, ya, itu syaitan, bukan orang yang sudah meninggal, karena Allah Ta'ala menyatakan orang yang sudah meninggal itu miwaraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka sudah di alam barzakh hingga nanti hari dibangkitkan. Tidak bisa lagi kembali ke dunia. Alamnya sudah bukan lagi alam dunia. Kalau orang sudah meninggal itu beda lagi sudah alamnya. Alamnya alam barzakh. Sama halnya ketika orang dulu di alam rahim ibu, maka ketika sudah keluar dari rahim, pindah alamnya ke alam dunia, maka tidak bisa lagi masuk ke alam rahim. Nah, gak akan kembali ke alam rahim. Ya, begitu juga halnya ketika sudah seseorang terpisah dari alam dunia, masuk ke alam barzah, tidak akan lagi kembali ke alam dunia. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ada anggapan rohnya gentayangan, bisa hidup malam-malam tertentu, bisa nyambangin datang ke rumahnya, mau nemui keluarganya, ya, maka itu bukan orang yang sudah meninggal, bukan juga rohnya, tapi itu adalah jin atau syaitan yang ingin menggoda manusia, menakut-nakuti manusia, atau menjadikan manusia ini salah di dalam keyakinan dan akidahnya. Dan manusia, jin, dalam hal ini jin, sebagiannya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjilma. Menjilma sebagai manusia. Ya, menjilma seperti orang tertentu, orang yang sudah meninggal. Nah, sehingga ketika demikian sebagian orang yang katanya bertemu dengan orang yang sudah meninggal diyakin, oh itu belum meninggal. Ya, bisa hidup lagi. Sebenarnya belum meninggal, bisa ditemui dan sebagainya. Maka ini adalah keyakinan yang batil, yang keliru. Itu tidak lain adalah permainan syaitan untuk menyesatkan, menggoda manusia supaya manusia jatuh di dalam keyakinan akidah yang tidak benar, bahkan supaya manusia kemudian melakukan ritual-ritual ibadah tertentu, upacara-upacara tertentu, agar mereka terjatuh ke dalam berbagai penyimpangan dari tuntunan agama yang benar. Maka takut kepada orang yang sudah meninggal itu termasuk menjadi syirik besar, ketika sebab takutnya itu kemudian mengagungkan orang yang sudah meninggal, kemudian memberi sesaji misalnya, atau menghalang-halangi dari beribadah kepada Allah. Nah, kata beliau selanjutnya, wal khauf minal jinni aw syayatin ayadurruhu aw yumriduhu, takut kepada jin, syaitan, di mana diyakini karena jin atau setan itu bisa membahayakan dia atau menyebabkan dia terkena sakit. Nah, maka ini juga termasuk syirik besar. Karena yang bisa memberikan manfaat atau menimpakan bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyembuhkan dan yang memberikan sakit adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah sebagai sebab, misalnya orang kecelakaan, orang makan makanan yang tidak pas, ya, orang yang terjatuh misalnya. Itu adalah sebab-sebab. Adapun yang menjadi, yang menentukan, yang kuasa menjadikan adanya kecelakaan atau sakitnya itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Contoh yang lainnya kata beliau, waraja ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah min qada'il hajat wa tafrijil kurubat. Mengharap kepada selain Allah dalam perkara yang tidak akan mampu memberikan harapan tersebut kecuali hanya Allah. Mengharap misalnya diberi keselamatan di dalam menunaikan hajatnya, terselamatkan dari malapetaka misalnya, terkena musibah, kemudian ingin terhindar dari musibah tersebut, terselamatkan dari musibah tersebut. Kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa berdoa dan berharap. Namun yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang zat yang maha mampu untuk menghilangkan malapetaka, musibah, sebagainya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidurrin falakasifalahu illahu. Kalau engkau tertimpa musibah, malapetaka, bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa adalah kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Nah, kalau hal yang demikian harapan kita, doa kita, kita berikan kepada selain Allah, berarti itu sudah termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar, terjatuh ke dalam kesyirikan. Cuma kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, Allah taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'una 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi ma la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, mereka beribadah kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak bisa mendatangkan madarat, tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Mereka berpendapat bahwasannya sesembahan-sembahan selain Allah itu adalah penolong-penolong mereka di sisi Allah. Maka katakanlah, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan memberitakan kepada Allah perkara yang Allah tidak ketahui di langit-langit dan di bumi, sehingga kalian merasa lebih tahu Allah dan kalian yakini tidak tahu sehingga perlu kalian beritahu? Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Naam, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ada orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, mereka beribadah kepada selain Allah, mereka menjadikan selain Allah itu adalah pemberi syafaat, penolong mereka nanti di sisi Allah. Sehingga mereka berdoanya tidak langsung kepada Allah. Mereka berdoanya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mereka berdoanya kepada roh-roh nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Mereka berdoa bahkan kepada jin. Ada yang berdoa kepada malaikat. Kenapa? Karena kalau mereka berdoa secara langsung, mereka berpendapat tidak sampai kepada Allah. Sehingga harus lewat perantara. Ya, lewat perantaraan malaikat, lewat perantaraan orang-orang soleh yang sudah meninggal, lewat perantaraan wali-wali, lewat perantaraan nenek moyang mereka yang sudah meninggal misalnya. Ini berarti mereka menganggap bahwasannya doa mereka tidak sampai, Allah tidak tahu terhadap doa mereka. Maka yang demikian, subhanallah amma, subhanallah wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Karena siapapun yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah maha mengetahuinya. Allah Maha mendengarnya, jemaah. Ya. Orang yang meminta permintaan orangnya kafir saja, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Jemaah kaum muslimin. Ya. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Inilah yang kita contohkan. Makanya Rasulullah SAW di dalam berdoa, langsung memanggilnya Allah. Ya Allah, Rabbana atau Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Dal Jalali wal Ikram. Nah, ini semua adalah nama-nama Allah. Langsung memanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memanggil melalui perantaraan para nabi-nabi terdahulu, tidak pernah memanggil, "Wahai Ibrahim, sampaikanlah doaku. Wahai Musa, ya, sampaikanlah doaku kepada Allah. Wahai Isa, bantulah aku supaya doaku dikabulkan oleh Allah." Tidak. Para sahabat pun juga demikian. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat tidak ada yang berdoa, "Ya Rasulullah, sampaikanlah hajatku kepada Allah. Sampaikanlah doaku kepada Allah." Tidak. Mereka berdoanya sama yang diajarkan oleh Rasulullah. Langsung, "Rabbana wahai Rabb kami." Atau, "Rabbi wahai Rabbku." "Ya Allah, Allahumma." Nah itu langsung. Memanggil, menyebut, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena doa itu adalah ibadah. Ibadah itu harus diberikan hanya untuk Allah. Apalagi kemudian kok yang dipanggil pohon besar, "Wahai pohon besar, wahai penunggu pohon, wahai penguasa laut, wahai penguasa gunung." Ini jelas-jelas kesyirikan. Ya. Jelas-jelas kesyirikan. Ada sebagian orang misalnya mau bikin jembatan. Lewat ada di situ, ya. Diyakini ada yang menunggu di penguasa. Dia minta kepada penguasa itu, "Saya minta izin, ya, untuk mau bikin jembatan di sini. Tolong jangan ganggu saya, ya. Jangan timpakan mara bahaya kepada kami. Berikanlah kelancaran kepada kami." Ini jelas kesyirikan, jemaah. Jelas kesyirikan. Ya. Yang bisa menimpakan bahaya atau menolaknya, mendatangkan manfaat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mestinya minta kepada Allah. Nah, dan langit-langit dan bumi ini adalah penguasanya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulku samawati wal ard. Hanya milik Allah lah kekuasaan langit-langit dan bumi ini. Nah, kalau kita meyakini ada kekuatan-kekuatan selain Allah bisa nanti memberikan mara bahaya, celaka, malapetaka, ini termasuk keyakinan syirik. Nah, maka bagaimana? Ya kita tawakal kepada Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kita bangun jembatan. Kita meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah keselamatan, berikanlah kelancaran." Meminta kepada Allah. Kalau kemudian ternyata terjadi misalnya insiden, ya, di tengah-tengah pembangunan jembatan itu ada orang jatuh sampai meninggal sekalipun, itu sudah takdirnya Allah. Memang itu adalah keputusannya Allah. Kita tawakal kepada Allah. Kita hanya sekedar berusaha. Jangan kemudian diyakini, "Wah, ini gara-gara kurang sesaji kita ini. Ya. Kita belum kurban nyembelih, ya, hewan untuk disajikan, diberikan pengorbanan. Ini penunggu tempat ini marah sama kita ini." Nah, ini keyakinan syirik, jemaah. Keyakinan syirik. Iya. Misalnya orang ada mau membuka hutan. Hutannya apalagi masih pohon-pohon besar situ. Ya. ngadakan ritual, ya, pengorbanan, ada disembelihkan hewan, ada berbagai makanan, kemudian ya ada bunga-bunga dan sebagainya, ya datangkan orang pintar katanya, ya di malam hari misalnya diadakan, memanggil penguasa-penguasa hutan di situ. Duhai penguasa hutan, izinkan kami anak manusia, ya, untuk mengambil, memanfaatkan apa yang boleh bagi kami. Kami tidak mengganggu kalian, janganlah kalian mengganggu kami, nah, dan sebagainya. Ini jelas tidak boleh, jemaah, syirik, ya, mengadakan pengorbanan, penyembelih, nah, sesaji, ini adalah syirik. Nah, bagaimana kita? Kita adalah berdoanya kepada Allah, memintanya pertolongan, memintanya keselamatan kepada Allah, minta perlindungan. Memang di sana ada jin syaitan yang jahat, berusaha mengganggu manusia. Kita diajarkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Nah, di antaranya baca ayat kursi. Di antaranya baca surah Mu'awidat, Al-Mu'awidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di mana dikatakan Al-Mu'awidat itu adalah surat-surat yang ada padanya minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk. Kul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku meminta perlindungan kepada Rabb-nya waktu subuh. Al-Falaq itu waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan atau kejahatan makhluk. Nah. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejelekan, ya, waktu malam ketika datang. Nah, ketika waktu malam ketika datang, karena waktu malam itu waktu banyak bertebaran kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Kejahatan atau kejelekan itu ada dua macam, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nah, kita karena tidak tahu, apalagi kita malam hari itu dalam keadaan tidur, terlelap, kita dalam keadaan lemah, ya, karena tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian, sehingga tidur itu dibilang adalah mautus sugro, kematian kecil, nah, sebelum datang mautul kubro, kematian yang besar, mati yang sesungguhnya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari bentuk-bentuk kejahatan, kejelekan yang tersebar di malam hari. Termasuk sihir-sihir. Biasanya itu malam hari. Makanya setelahnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, dari kejelekan orang-orang yang hasad. Hasid, yakni orang yang hasad. Di antara sebelumnya, wa min syarri nafasati fil uqad. Dari kejelekan nafasat wanita-wanita tukang sihir yang dia meniup-niup di simpul-simpul tali yang dipakai untuk sarana si sihir. Nah, ini minta perlindungan kepada Allah. Begitu juga dari godaan syaitan yang ada di dalam surah An-Nas. Min syarrin nafasae, min syarri waswasil khannas. Nah, dari kejelekan bisikannya syaitan yang bersembunyi. Nah, syaitan yang bersembunyi. Yang kita tidak tahu. Dia datang menggoda manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang membisikkan ke dada-dadanya manusia. Untuk memberikan godaan. Nah, kita dituntunkan membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, itu disebut surah Mu'awidatain, dilengkapi sebelumnya dengan surah Al-Ikhlas Kul Wallahu Ahad. Itu diantaranya. Itu adalah ayat surat yang ada permintaan kita kepada Allah supaya kita diberi perlindungan. Jadi tidak kemudian misalnya kita mau buka lahan kebun, kok ini tempatnya rimbun, kayunya besar-besar begini ya. Ya. Kemudian apalagi kalau tiba-tiba ada suara. Hei anak manusia, mau apa kamu? Ya. Saya mau membuka lahan ini. Tidak bisa, kecuali kamu harus nyembelih ayam. Misalnya ya. Namanya setan ya, wah, pengen nakut-nakuti manusia. Kalau tidak, nah, nyawa kamu yang nanti, atau keluarga kamu nanti yang celaka. Nah, takut-takuti syaitan. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya. Tidak lain yang demikian adalah syaitan yang nakut-nakuti orang-orang yang akan dijadikan pengikutnya. Ini syaitan. Kerjanya nakut-nakuti manusia. Makanya misalnya seperti tadi ada orang meninggal. Malamnya tiba-tiba terjadi terdengar suara-suara yang aneh-aneh. Atau terjadi orang melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah kerjanya syaitan. Ya, gak usah takut. Allah Ta'ala menyatakan, "Fala takhafuhum." Jangan kalian takut kepada mereka. "Wa khafuni," takutlah kepadaku, kata Allah. Nah, terus bagaimana? Kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau kita mendapati godaannya syaitan atau syaitan nakut-nakuti, kita meminta perlindungan kepada Allah. 6. Ini adalah keimanan, akidah. Jangan sampai kita salah akidah keimanan kita. Akhirnya nanti kita mengagungkan jin, mengagungkan syaitan, mengagungkan yang diyakini itu roh-roh. Kalau agama lain meyakini dewa-dewa, ya, dewi-dewi, dan sebagainya. Inilah yang menimpa orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Ya, ada yang di berhalanya itu bentuknya kuburan seperti Lata. Ada yang bentuknya pohon besar seperti Uzza. Ada yang bentuknya patung-patung yang di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang jahiliyah meletakkan patung-patung di sekitar Ka'bah lebih dari 300 patung disembah, bayangkan. Diyakini patung-patung itulah yang bisa menyembuhkan sakit-sakitnya mereka, bisa mendatangkan rezeki, bisa melancarkan hajat keinginan mereka, bisa tolak bala, mendatangkan keselamatan untuk kampungnya, menghindarkan bahaya dari kampungnya. Misalnya, ini keyakinan-keyakinan syirik, jemaah. Keyakinan-keyakinan syirik. Sekali lagi, kaum muslimin mukminin, ya, yakinnya yang demikian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kemudian menjadi adanya rasa takut kepada selain Allah, akhirnya mengagungkan, akhirnya memberikan sesaji, bentuk-bentuk pengagungan dan penyembahan, itulah yang disebut syirik besar. Berawal dari karena ada rasa takut, atau karena ada rasa harap. Hati-hati, banyak orang itu tertipu oleh iblis, oleh syaitan. Ya. Datang pada satu tempat, kok tiba-tiba ada cahaya. Nah, ada suara. Nah, nawar-nawarin apa gitu ya, atau nakut-nakuti, akhirnya nanti minta. Ya. Minta imbalan, kalau kamu mau begini-begini harus begini-begini. Nah, kalau manusia ngikutin, ya. Itu bisa akhirnya kemudian terseret, terjatuh ke dalam kesyirikan. Orang ada yang sudah jelas-jelas petunjuk hidup itu sudah lengkap dan sempurna. Bimbingan Allah, petunjuknya Allah, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah lengkap semuanya. Kok masih ada cari-cari wangsit, cari-cari ilham, ya, semedi di bawah pohon apa gitu ya, atau di gua apa, ya, di bukit atau di gunung apa, semedi di pinggir laut bahkan. Ya. Tanya, kenapa kamu kok punya amalan begitu? Mau cari petunjuk hidup, ya, mau cari ilham, wangsit. Tidak perlu jemaah kaum muslimin. Petunjuk bagi kaum muslimin, umat Islam, jelas Al-Quran dan hadis. Yang Rasulullah SAW menyatakan, taraktu fikum amrayni lang tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat setelah dua perkara itu. Yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, karena cari wangsit atau cari ilham. Jemaah, betul, ya. Ternyata ada suara-suara datang. Nah, hati-hati, ya. Di beberapa tempat, nggak jauh dari tempat kita, sempat saya juga didatangi. Ya, katanya dapat wangsit ilham. Ya, setelah dilihat benar, melihat tumpukan harta emas, ya, luar biasa. Tapi nggak bisa diambil, nggak bisa diambil. Nah, padahal pengen. Caranya apa kalau ngambil? Harus pakai amalan, harus pakai ritual. Akhirnya dijalani, ya. Sampai saya telpon itu, karena ini ada kemungkinan sudah permainan ini, ya. Kalau yang lain, karena itu kan gini. Dia mau dapat, ya, sebagiannya mau disodakohkan ke masjid-masjid, ya, pondok-pondok, sekolah-sekolahan. Nah, itu katanya hartanya itu kalau betul-betul cair, enggak terhitung lah pokoknya. Ya, karena waktu itu saya tanya seberapa dapatnya, wah pokoknya enggak bisa dihitung. Ya, saya enggak langsung ditunjukkan ke saya, pondok sana minta sekian M, ya, pondok sana sekian M, sekian juta, ratus juta, tunjukkan. Ketika saya ditanya, Pak Ustadz, kalau di sini pondok Pak Ustadz kira-kira butuh berapa? Ya, saya enggak bilang sekian, enggak. Saya bilang, kalau itu yang tahu adalah bagian pembangunan. Saya kurang tahu persis, tapi saya bolehkah, saya pengin dapat nomornya ini orang. Saya biar hubungin. Oh iya Pak, saya tanyakan dulu. Nanti saya beritahu. Setelah ditanyakan katanya boleh. Saya kasih nomornya, saya bel. Ya, dia benar bilang. Oh iya benar Pak Ustadz. Ya doakan saya gini. Saya sudah 3 hari 3 malam gak makan. Nah, ya. Sudah 3 malam gak tidur. Nah betul kan? Betul sih Pak. Ya, ajaran siapa 3 hari 3 malam gak makan itu? Rasulullah SAW kalau mengajarkan kita puasa itu, puasa itu dari terbitnya fajar, ya, sampai datangnya maghrib itu berbuka. Wisal nyambung malamnya itu gak boleh. Yang boleh hanya Rasul, puasa wisal istilahnya nyambung. Malam disambung siang. Siang disambung malam. Itu hanya Rasul. Umatnya tidak boleh. Loh ini malah 3 hari 3 malam. Nah, ya akhirnya saya enggak nyebutkan. Ini jelas ini permainan jin. Betul jemaah. Enggak lama setelah itu ternyata tempatnya sudah diamankan oleh polisi. Karena datang orang berduyun-duyun di situ. Katanya waktu itu hari Sabtu mau cair. Ya orang ada yang nuntut tadi janji-janji tadi. Akhirnya diamankan oleh polisi. Dan ini sudah banyak kejadian, bahkan memakan korban. Sebagiannya menawarkan masuk anggota dulu, bayar 25 ribu. ya, untuk nanti dapat harta warisan. Kalau dulu zamannya harta warisan Soekarno katanya, ya, akan dapat bongkahan-bongkahan emas, ya, emas-emas batangan. Subhanallah jemaah. Tipu dayanya syaitan sangat pintar untuk menggoda manusia. Ya, supaya apa? Manusia terjatuh, keyakinannya salah, kemudian juga amalannya salah. Kemudian akhirnya membuat ya ritual-ritual, cara-cara tertentu diyakini itu ibadah karena wirid-wirid ya dan sebagainya yang dibaca adalah bahkan surat-surat tertentu. Nah, padahal tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran buat kita, jangan mudah dibutekin, dibohongi oleh syaitan, karena memang syaitan itu tukang bohong. Allah Ta'ala menyatakan, "Fala yaghurrannakum billahil ghurur." Jangan menipu kalian dari Allah al-ghurur, tukang tipu, yakni syaitan. Rasulullah SAW memberitahukan syaitan itu adalah wahwa kadzub, dia itu banyak dusta, banyak bohongnya. Nabi Adam alaihissalam bisa digoda oleh iblis kan dibohongin. Nah, hati-hati ya. Intinya gampang. Kita belajar agama, apa yang tidak sesuai dengan agama enggak usah diyakini, enggak usah diamalkan karena itu akan menjerumuskan kita pada penyimpangan. Itu yang senang setan kalau kita menyimpang. Akidahnya nyimpang, amalannya nyimpang. Nah, ada caranya harus puasa 10 hari, 10 malam, 40 hari, 40 malam. Nah, gak ada tuntunan puasa begitu. Puasa paling banyak dalam Islam itu adalah puasa 1 bulan. Itu pun siangnya saja. Gak ada 40 hari, 40 malam. Mau bunuh diri apa? Ya, sudah harus berat dan amalannya tertolak karena tidak sesuai dengan tuntunan. Kan percuma. Rugi orang yang demikian. Ini jemaah pentingnya kita mempelajari agama bimbingan Allah dan Rasulnya. Supaya sekali lagi kita tidak mudah dibutein, dibohongi oleh syaitan. Yang memang suka ingin menjerumuskan kita terjatuh dalam berbagai penyimpangan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.